Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indaki Abu Umar, man dhabitu an mufassira? Setelahnya jumlah, dia bermakna qaul. Bermakna qaul. Ada berapa qaid kemarin? Ada 4 qaid utama. Masih 2 lagi dilengkapi. Setelahnya jumlah berarti kan ya ta'akhara anha jumlah. Masbukah di jumlah. Jadi didahului jumlah, kemudian apa setelahnya juga jumlah. Ini 2. Taib, kemudian jumlah yang sebelumnya itu apa? Fiha makna al-qaul duna hurufi. Taim, fiha makna al-qaul duna hurufi. Kalau di situ ada qaul yang sharih, maka bagaimana? Tidak membutuhkan an lagi, tapi langsung sebagai maf'ul bi. Taim, kemudian yang keempat. Kait yang keempat apa? Lam taktarin bijar. Bahwasanya an tersebut tidak bersambung dengan huruf jar. Kalau bersambung dengan huruf jar, berarti bagaimana? Maka an tersebut an masdariyah. Tidak mungkin dia sebagai an mufassirah. Taib, kemudian an zaidah, dapatnya bagaimana? An zaidah. Nam al an al waqi'ah bainal qasam walau. Taib. Kemudian dipersyaratkan untuk an az-zaidah ini apa? Ahmad. Syaratnya apa dikatakan az-zaidah? Tasbang bi'ilmin waladhan. Ini untuk an-masdariyah. Berhubungan dengan tabit an-masdariyah, dipersyaratkan untuk tidak didahului dengan ilm juga dhan, untuk mengeluarkan mukhafafa minah thakilah. Tapi kalau tabit za'idah, nam dia pokoknya al-waqi'ah bainal qasam walau. Ini kebanyakannya. Taib. Dan terkadang juga datang apa? Setelah lama. Taib. Demikian pula antara kaf dan majrurnya. Taib, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala halatu an al-maskariyah bi'tibari ma qablaha. Kondisi-kondisi an-maskariyah dilihat dari sisi na'am apa-apa yang ada sebelumnya. Dia dari sebelumnya itu apa? Ya an memiliki beberapa kondisi. Walhasil anna li an al-masdariyah bi'tibari ma qablaha thalatha halat. Ihdaha an yataqaddama 'alayha ma yadullu 'ala al-'ilmi fa hadhihi mukhaffafatun min al-thaqilati la ghayr. Wa yajibu fi ma ba'daha amran, ahaduhuma raf'uhu wa thani fasluhu minha bi harfin min hurufi arba'ah. Kesimpulannya sekarang, ya, kondisi an khanifillah dilihat dari sisi nam apa-apa yang ada sebelumnya. Sebelumnya ini apa? Nam an masdariyah terbagi menjadi tiga kondisi. Yang pertama, ya, apabila sebelum an itu sesuatu yang menunjukkan ilm. Ay sawa'un kana bi lafdhihi amla. Nahu at-tahakkuk wat-tayakkun wat-tabayyun wal-inkishaf wal-duhur. Ini semuanya memiliki makna ilm. Nah, jadi tidak harus dengan lafad nam ilm. Maka kalau didahului dengan sesuatu yang menunjukkan ilm, ini adalah mukhaffafah min ats-tsaqilah. Tidak ada pilihan lain. Sehingga wajib untuk apa? Untuk setelah an itu dua perkara. Taib ahaduhuma raf'uh, yang pertama dia di rafa. In kana mudhari'an mu'raban wa khala min nasibin wa jazim. Dengan syarat apabila dia itu adalah apa? Mudhari' mu'rab. Kenapa kok diberi kait mudhari' mu'rab? Untuk mengeluarkan apa? Mudhari' yang mabni. Mudhari' yang mabni itu yang bagaimana? Muhammad, masih ingat tidak? Ketika bersambung dengan nun taukid. Tayyib. Demikian juga ketika bersambung dengan nun inas. Tayyib. Nah, apabila fi'il tersebut mudhari' mu'rab dan khala min nasibin wa jazim, kosong dari amil yang menasabkan dan menjazmkan. Baik. Ini syaratnya na'am an dirafa'kan. Fa kharaja nahu wa na'lama an qad sadaqtana. Sehingga keluar khalifillah dari nah, kondisi ini semisal wa na'lama an qad sadaqtana. Kenapa? Kenapa kira-kira Abdullah? Sebelumnya ada an. Nah, ini sekarang kita sedang membicarakan an ini, yaitu an na'am yang didahului dengan ilm. Tayyib, an yang didahului dengan ilm maka dia an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Sehingga apa? Di sini ada dua pilihan. Dirofakkan yang pertama. Nah, dengan catatan, nah, apabila fiilnya mudhari' mu'rab dan kosong dari nasab wa jazim. Untuk contoh wa na'lama an qad sadaqtana berarti keluar karena fiilnya madhi. Nah, fiilnya madhi. Baik. Wa nahu wa na'lam. Wa na'lamu an qad yaqumanna. Tayyib. Kenapa di sini Ahmad kok keluar dari enam kaidah? Enam karena mudhari'nya kondisi apa? Mabni. Bergabung dengan nun taukid tsaqilah. Au an qad yaqumna al-hindatu. Tapi ini juga keluar dari kaidah. Kenapa? Karena fiilnya mabni bergabung dengan nun inas. Wa alimtu an lan yaquma. Di sini karena kemasukan nasib sehingga keluar. Wa alimtu an lam yaqum. Nah, ini dikarenakan ada jazim. Tayyib sehingga apa? Tidak dirafakan. Nah, tidak dirafakan. Jadi kondisi yang pertama khonifilah dia dirafakan, yaitu fi'il yang ada setelah an mukhaffafah minasakilah ini dikarenakan apa? Dengan qaid fi'ilnya mudhari' mu'rab dan kosong dari nasib dan jazim. Telah kita baca tadi contoh-contoh yang keluar dari persyaratan ini. Dan an tersebut tetap kita katakan an mukhaffafah minasakilah. Cuman apa? Dia tidak nam atau fi'il setelahnya tidak dirafakan. Wa tsani fasluhu minha bi harfin min hurufin arba'ah. Kondis yang kedua adalah fasl. Nah, yaitu dipisahkan. Untuk apa? Wa dzalika liyahsul al-farqu bainal mukhaffafati wal masdariyah, li'annaha ay al-masdariyah la yufassal bainaha wa bainal fi'li kama qil. Kadza qil. Ya, kenapa kok harus dipisahkan antara an dengan fi'ilnya? Tayyib. Dikarenakan untuk apa? Untuk menghasilkan perbedaan antara mukhaffafah dan masdariyah. Sebab an masdariyah itu tidak bisa dipisahkan antara dia dengan fi'ilnya. Dia tidak bisa pisah dengan fi'ilnya. Ini an masdariyah. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama nahwu. Makanya, nah, pada kondisi yang pertama, ikhwanifillah, apabila nah, didahului dengan sesuatu yang mengandung makna ilm, maka apa? Kondisi yang kedua, dia harus dipisahkan antara an dengan fi'ilnya. Dan pemisahan ini dengan salah satu huruf dari huruf-huruf yang empat, tidak semua huruf. Taib. Wahiyya harfu tanfis, wa harfu nafi, wa qad wa law. Yaitu yang pertama harfu tanfis, wa hadha masyrutun bi umurin asyara ilaihi Ibnu Malik rahimahullahu taala bi qaulihi wa in yakun fa'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifuhu mumtani'a fal ahsanul faslu bi qad aw nafiyin aw tanfisin aw law wa qalilun dhikru law. Apabila makin yak wa iyakun fa'lan. Tayyib. Dengan bacaan fa'lan dan bukan termasuk apa? Doa. Tidak pula apa? Tasrifnya mumtani, yaitu nah, dia bukan termasuk ghairu munsharif. Masih bisa ditasrif. Tayyib, fi'il mutasarrif. Maka yang lebih bagus untuk dipisahkan dengan qad atau nafi atau tanfis atau law dan sedikit penyebutan dengan na'am pemisah law. Tayyib. Wa qawluhu fal ahsan bina'an 'ala madhhabihi min annahu yajuzul faslu wa tarkuhu wal ahsanul faslu wa ammal musannifu kama huna wa fi awdahi masalik wa jama'ah fa yarawna wujubal fasli. Jadi Ibnu Malik mengatakan nah, lebih bagus untuk apa fasl. Tapi nah, Ibnu Hisyam demikian pula sederetan ulama nahwu yang lain mereka berpandangkan wajibnya fasl. Wajibnya dipisahkan. Taib. Contoh. Fal awal lahu alima an sayakun. Alima an sayakun. Berarti an di sini an apa? An apa Ahmad? Kita pembahasan apa? Al-mukhaffafah minas saqila. Tapi karena didahului dengan anima, anima an sayakunu minkum. Tayyib. Di sini antara an dan yakunu dipisahkan dengan apa? Sin, harfu tanfis. Harfu tanfis adalah sin dan saufa. Al-murad bihi huna la walan walam, yaitu huruf nafi. Sebelumnya kita baca dulu. Nam harfu tanfis, nam sin dan saufa. Taim. Adapun harfu nafi, yaitu la walan walam. Qala Abu Hayyan, walam yufad fima wala fi lamma, fayambagi alla yuqaddam ala jawazihi hatta yusma. Nah, tidak pernah dihafal dari kalangan Arab menggunakan pemisah ma atau lamma. Tapi yang dipakai adalah la, lan dan lam. Sehingga tidak boleh didahulukan penggunaan ma dan lamma sampai apa? Sampai dia sampai didengar dari orang Arab. Atau lebih bagus, fayambagi alla yaqduma ala jawazi, yaitu yaqdum yaitu berpendapat tentang bolehnya. Ini lebih bagus. Fayambagi alla yaqduma ala jawazihi hatta yasma. Dengan sigah maklum. Maka seujianya seseorang apa tidak terjun untuk mengatakan bolehnya sampai dia mendengar dari apa orang Arab menggunakan ma dan lamma. Dirab Zakaria. اسمها ضمير ضمير شان محذوف وجوبا اي انه اي انه سيكون سين حرف تنفيس لا محل لها من الاعراب يكون فعل مضارع ناقص مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم والمصدر الاول من أن وما دخلت عليه في محل في محل نصب سدّا berarti dia harusnya masuk pada mubtada dan khabar. Oleh karena telah butuh di sini nam dhamir sya'an sebagai isimnya. Taim alima annahu. Taim annahu. Ha di sini sebagai apa? Nam isim anna. Sayakunu jelasin harfu tanfis. Yakunu fi'il mudhari' naqis. Naam. Kemudian masdar muawwal min an wa ma dakhalat alaihi fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulai anima. Taim. Yani dari apa? An sayakunu minkum mardha. Ini menduduki kedudukan apa? Dua maf'ul dari anima. Wa jumlatu sayakun fi mahalli raf'in khabar anna. Karena annahu sayakunu minkum mardha. Jadi sayakun ini sebagai apa? Khabar dari anna yang menduduki kedudukan rafa. Wa tsani nahwa afala yarawna an la yarji'u ilaihim qawla. Naam. An kemudian apa? Adalah di sini. An la. Asalnya annahu la yarji'u ilaihim qawla. Berarti an mukhaffafah minas saqilah. Karena apa? Didahului dengan yarauna. Yarauna di sini memiliki makna ilm. Nah, terus Muhammad. Ya, Rob. Apada Alhamzah tu istifam kembali Upa itu apa Wafila istiqnafiyah Lan Masih Nabi Ya Rabah Firi Mandor Mabur Marang Matawakil Sibut Inum Walwaw Sumirin Mutasulah Firi Mandor Mufa'il An Mufafadatul Mutafilah Wasmina Bawin Nusha'il Mabur Jujubah Mabir Ulu Anmanhi Lan Nafiyah Jadi yang diperhatikan ya khanifillah, dan bahwasanya sesuatu yang memiliki makna alimah dia butuh dua maf'ul. Makanya di sini jumlah yajir yarji' naam afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla ay annahu la yarji'u berarti fi mahalli rafin khabar an al mukhaffafa. Kemudian masdar muawwal dari an dan setelahnya. Tayyib ini sadda masadda maf'ulai yaro. Alhamdulillah. Ya, dia menutup kebutuhan apa dua maf'ul yarona. Jadi diperinci mana maf'ul awal, mana maf'ul tsani, tapi langsung dari an dan apa yang ada setelahnya itu menduduki apa dua maf'ul yarona. Wasalisna wa alimtu an qad yakumu Zaidun. Allah. Alimtu fi'lun madin. Mabni 'ala sukun bi tisalin bi dhammi raf'in mutahal. Wa sa'dun yadun mutasilun mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Am mukhaffafa min thaqila. Lam lam hanan. Lam hanan ya Rabb. Qad wa wasmuha wasmuha damir damir sya'an mahdhuf wujuban damir sya'an mahdhuf wujuban takdiruhu takdiruhu huwa. Nah, berarti takdiruhu annahu tayyib. Terus hak hak takdir dan kanani dari Arab. Yakumu fi'l mudari' wal marfu'un litajar bihi 'ala nasb wal jazim. Zaidun fa'l marfu'un wa 'alamatu raf'i dhamma dhahira 'ala akhirih. Wa li masdar awal min jumlah dulu. Qad yakumu Zaidun. Jumlah qad yakumu Zaidun. Jumlah qad yakumu Zaidun. Di mahali di mahali di mahali di mahali raf'in khabar an. Naam, fi mahali raf'in khabar an al-mukhaffafa. Terus wal masdar muawwal min an ma dakhalat alayhi sadda masdar maf'ulai alim. Tayyib. Naam, wal masdar muawwal min an wa ma dakhalat alayha sanda masanda maf'ulai alima. Baik. Warabi anahu allau yasha'allahu lahadan nasa jami'a. Mba Umar. Allau anu mukhafafa min al-taqila wasmuha damir sya'an mahdhufun wujuban ay annahu law aku imtina'an imtina' yasha' fi'lul mudhari' marfu'un yatajarrabuhu min al-nasi wajazin Allah fa'ilun lahada lam waqi'an fi jawabi lahada lam waqi'atun fi jawabi law hada fi'lun madin mabni 'ala al-fathah 'ala al-fathah على الفتح أنا هدا الفتح المقدرة طيب وفاعله ضمير مصدر جواز تقديره هو الناس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة جميع حال من الناس والمصدر مؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به ليأس وجملة لو يشاء في محل رفع خبر أن المخففة وجملة تهدى جواب الشرط غير جازم لا محل لها من الإعراب. طيب yang diperhatikan berarti di sini ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Tayyib an jelas mukhaffafa min al-thaqilah lau al-mumtina'in limtina' memiliki makna syarat. Nah, yasha'u di sini dia tetap dalam kondisi marfu'. Nah, karena an bukan an-nasibah. Tayyib. Kemudian masdar mu'awwal dari an wa ma dakhalat alayhi ayya sya'allahu lahadan nasa jami'a di sini fi mahalli nasbin maf'ul bih na'am liyayas. Kenapa Pak tiba-tiba muncul yayas Ahmad? Apa bunyinya? Afalam yayasil ladina amanu allau yasha'allahu lahadan nasa jami'a. Tayyib. Jadi maf'ul dari yai'as. Kemudian jumlah lau yasha'allahu lahadan nasa jami'a fi mahali raf'in khabar an al-mukhaffafah. Naam. Kemudian jumlah lahadan nasa jami'a di sini jawab syarat. Tapi ghairu jazim la mahala laha min al-i'rab. Naam. Wa dhalika li'anna qablahu afalam yai'asil ladhina amanu. Wa ma'nahu fima qala al-mufassirun afalam ya'lam wa hiya lughatun nakhai wa hawazin. Yai'as di sini. Naam. Tayyib. Maknanya ikhwani fillah sebagaimana dikatakan oleh ahli tafsir maknanya afalam ya'lam. Karena ya'as biasanya kita kenal apa? Putus asa. Tapi juga bisa bermakna ilm. Tayyib, hadha tafsir ruwiya 'an Ali bin Abbas. Wa Mujahid wa Qatadah. Wa Ibn Zaid wa Abi Ubaidah wa ikhtarahu At-Tabari. Qala rahimahullahu ta'ala bada an dhakara aqwal al-mufassirin fi hadhihi al-ayah wa inkarul na'am wa inkarul farra qala wa sawabu min al-qawli fi dhalika ma qalahu ahlu ta'wil anna ta'wila dhalika afalam yatabayyan wa ya'lam. Tayyib la ijma'i ahli ta'wil ala dhalik wa lam yadul lati anshadnaha fihi. Ini tafsir dari Abu Imam At-Tabari rahimahullah. Bahwasanya afalam ya'asil ladzina amanu allau yasha'allahu lahadan nasa jami'ai afalam apa yatabayyan wa ya'lam. Kita ambil satu saja, afalam ya'lamil ladzina amanu. Nah, tidakkah orang-orang yang beriman itu tahu bahwasanya seandainya Allah Subhanahu wa taala mengendaki maka sungguh apa Allah akan berikan hidayah kepada semua manusia. Nah, ini faedah bagus afan fil. Karena nah yang muncul di zihn, yang muncul pertama kali di benak afalam ya'as, ya putus asa. Bagaimana ini maksudnya kan membingungkan kalau nah putus asa dimaknakan dalam ayat ini. Oleh karena itulah nah disebutkan di sini ijma' ahli ta'wil, yakni ijma' ahli tafsir. Karena Imam At-Tabari ikhwan fillah kalau menggunakan istilah at-ta'wil dalam kitabnya yang dimaksud adalah tafsir. Jadi afalam ya'lamil ladzina amanu. Tayyib. Adapun mengenai Nakhain dan Hawazin, itu adalah kabilatan min qabailil Arab. Fahaka hadhihi al-lughata 'an an-Nakhai ibn al-Kalbi wa an Hawazin al-Qasim ibn Ma'in. Qala Suhaim, aqulu lahum bisya'bi idh ya'sirunani alam tai'asu an ibn Farisin jahdami. Yani alam ta'lamu. Nah, tidakkah kalian tahu bahwasanya aku ini Ibnu Farisin Jahdami? Tayyib. Dinisbahkan kepada Suhaim Ibnu Wasil Ar-Riyahi. Tayyib. Adapun maknanya, secara lughah bisnam asy'ab at-tariq aku lahum bisy'bi idh ya'sirunani, yakni aku katakan kepada mereka di suatu jalan tatkala mereka menawanku. Nah, syam tariq waqila at-tariq fil jabal, yaitu jalan di pegunungan, di suatu pegunungan. Wal jam' syam ya'sirunani minal asab. Yukalu asarahu yaksiruhu asaran. Naam. Tayyib. Asarah syiddatul syiddatun bil usar. Tayyib. Tayyib. Al-usar masyudda bihi. Tayyasu ta'lamu Zahdam ibnu ismu Farsin. Ismu Farsin. Nama ismu Farosin, nama nam suatu kuda. Al-makna yukhatibu syairu man asarahu bi annahu ibnu Farisin Jahdami fahuwa yukhawifuhum wa yuhadiduhum bi abihi bi annahu la yumkinu an yubakiyahu fi aidihim asira bal labuda an yughayyira alaihim bal labuda an yughayyira alaihim ayy Yughira maksudnya akan menyerang mereka. Ighorah, yaitu menyerang dengan tiba-tiba. Wa istamfiduhu min aidihim, dan akan mengambil enam tawanan tersebut dari tangan mereka. Nah, ini ancaman dari penyair tadi yang sedang ditawan. Syahidnya mana di sini? Alam tai'asu bermakna apa? Yang diinginkan di sini tai'asu, naam apa? Ta'lamu. Taim. Adapun iramnya antum baca. Asyahid fi tai'asu fa innahu bi makna ta'lamu. Wa hadha yu'ayyidu anna yai'asa. Alhamdulillah. Fil ayati bi makna ya'lam. Fatakunu an fil ayati mukhaffafa min ath-thaqilah li'annaha masbuqatun bima yadullu 'alal 'ilm wa nadhiru hadzal bayt qalu Rabah ibn 'Adi alam yai'asil aqwam wa anni ana ibnuhu wa in kuntu an ardil 'ashirati na'iya ay alam ya'lam. Ya, tidakkah kaum-kaum itu tahu bahwasanya aku adalah betul-betul anaknya walaupun aku apa di negeri keluargaku jauh. Tayyib. Ai alam ta'lamu wa yu'ayyiduhu qira'atu Ibn Abbas afalam yatabayyan. Ya, qira'ah Ibn Abbas. Jadi dalam qira'ah Ibn Abbas afalam yatabayyan. Naam, yatabayyanil ladzina amanu allau yasha'allahu lahadannasa jami'a. Dan qira'ah ini afani fillah qira'atun tsabitatun ilaihi bi sanadin sahih. Naam. Kama inda Tabari qala rahimahullah haddathana Ahmad ibn Yusuf qala haddathana Al-Qasim qala haddathana Yazid an Jarir ibn Hazim an Zubair ibn al-Hurayth an Zubair ibn al-Khirriq aw Ya'la ibn Hakim an Ikrimah an ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yaqra'uha afalam yatabayyanil ladina amanu. Tayyib. Ahmad ibn Yusuf Syekh Tabari thiqah. Wal-Qasim huwa Ibn Salam Abu Ubaid thiqah. Wa Yazid huwa Ibn Harun thiqah. Wa kadzalika man ba'dahu kulluhum thiqat wa la yadurru taraddud. Nah, bin Zubair wa ya'la, kenapa ikhwani fillah taraddud di situ? Li'anna kullan minhum thiqah, karena taraddud pada dua orang yang thiqah sehingga tidak bermadarat. Falidzalika qala al-Hafiz fil Fath wa rawat Tabari bi isnadin sahihin kulluhum min rijalil Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yaqra'uha afalam yatabayyan. Wa hadhihi al-qira'atu rawiyat aydan an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Ikrimah wa ibn Abi Mulaikah wa Ali ibn Nabadhimah wa Syar ibn Hawsham wa Ali ibn al-Husain wa ibn Zaid wa hafidhihi Ja'far ibn Muhammad fi akhirin. Jadi riwayatnya banyak, ikhwan fillah, menunjukkan riwayat tersebut sahiha atau qiraah ini qiraah sahiha. Sehingga sangat jelas makna afalam ya'sil lain dina amanu ay afalam yatabayyan. Wa anil farra inkaru kauni ya'as bimakna ya'lam wa huwa dha'if. Jelas dha'if, kenapa? Karena ada dalil yang menguatkan datangnya ya'as bermakna ya'lam. Qala Bahayyan fil Bahr al Muhit wa anqara al Farra an yakuna ya'as bi ma'na anima wa za'ama annahu lam yusma' ahadun min al arab yaqulu ya'istu bi ma'na alimtu intaha wa qad hafidha dhalika ghayru wa hadha al qasim ibn ma'n min thiqat al kufiyyin wa ajillaihim naqala annaha lughatu hawazin wa ibn al kalbi naqala annaha lughatu lihayyin min al nakha. Faman hafidha hujjatun ala man lam yahfaz. Ini jelas. Nah. Faqala Qutrub ya isa bima'na alima lughatun lil Arab. Sehingga pengingkaran Farra, nah, walaupun dia imam di antara imam-imam ahli lughah, tidak apa? Tidak diterima. Karena datang na'am hujjah tentang tetapnya makna alima untuk ya isa. Baik. Berarti ini kondisi yang pertama, ikhwan fillah. Nah, apabila ba'an didahului dengan sesuatu yang mengandung makna ilm, dia punya dua kemungkinan, tayyib atau wajib setelahnya apa? Dua perkara. Wajib setelahnya dua perkara. Yang pertama, wajib dirofakkan dengan syarat fi'ilnya mudhari', mu'rab dan kosong dari nasib wal jazim. Kemudian yang kedua, wajib untuk dipisahkan dengan huruf di antara huruf-huruf yang empat, tayyib, yaitu nam harfu tanfis, harfu nafi, qad dan lau. Diingat-ingat, ini tambahan untuk yang nam dahulu kita pelajari dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, kita bihada subhanakallah.